Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu, semua nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Perlu saya sampaikan sebagaimana kelanjutan dari pembahasan untuk pekan ketiga dan keempat, yaitu prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, ya, yang ditulis oleh Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, ya, ad-da'wa pada pekan pertama dan kedua, karena buku ini sangat penting terutama bagi kita semua, ya, kaum muslimin. Sangat penting untuk memahami buku, ya, kitab prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, ya. Kita lanjutkan dari perkataan mu'allif, ya. Qala al-mu'allif hamidahullah ta'ala, seorang muslim wajib belajar, ya. Antum lihat pada halaman kelima, ya. Seorang muslim wajib belajar tentang Islam. Tapi yang bagaimana? Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Quran diturunkan oleh Allah agar dibaca, difahami isinya, dan diamalkan petunjuknya. TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. رجاء Rojatifi, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Jemaah, Allah benci. Inna Allah yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Rawahu Al-Hakim. Ya. Nah, belajar Islam yang bagaimana? Yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Sunnah Nabi yang sahih, ya, menurut pemahaman para sahabat. Kita sudah tahu bahwa sahabat adalah murid-murid Nabi yang langsung belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka sudah diberikan azkiyah oleh Allah Rabbul Alamin atas apa? Atas benarnya, ya, pemahaman mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dijanjikan dengan keridhaan, dengan sorga, dengan kemenangan. Seperti surat At-Taubah ayat 100 itu sudah terkenal, masyhur, harus dihafalkan. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tattaba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka apa? Maka Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan, Allah berikan pada mereka surga yang mengalir di bawahnya, kekal, dan itu kemenangan yang besar. Nah, ini ayat ini menunjukkan tazkiyahnya Allah. Pada siapa? Kepada orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin dan ansor? Tidak lain ada para sahabat. Dan tidak berhenti di situ. Walladzina taba'uhum biihsan. Orang yang ittiba kepada mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Nah, ini makanya kita disuruh apa? Disuruh ittiba kepada mereka, mengikuti pemahaman mereka. Tidak mungkin Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaan, dengan surga, dengan kemenangan. Kecuali karena apa? Ya karena amal yang mereka lakukan yang dibangun di atas pemahaman, karena mereka murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu At-Taubah 100 adalah jaminan bagi orang yang mengikuti mereka, mengikuti pemahaman para sahabat. Tentu diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena juga Nabi menjelaskan dengan nas, ya, dengan nas. Beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, rawahul Bukhari. Sebaik-baik generasi sebagai manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang berikutnya tabi'in, muridnya sahabat, kemudian berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, ini para jamaah, dan kita ngikuti mereka, ya, itulah yang disebut dengan manhaj salaf, as-salafus soleh. Mereka lah para jamaah rahmat Allah. Dan bukan aib menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Sehingga kalau orang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf disebut dengan salafi. Ya, salafi, ya. Dan itu sudah bukan barang baru, salafi itu. Lama, ya. Bahkan Nabi mengatakan kepada putrinya ni'mas salaf ana laki, rawahu Muslim. Senikmat yang mana salaf bagaimana aku. Ya. Kalau ada tabi'in mengatakan salaf, maksudnya sahabat. Ya, kalau tabi'in mengatakan salaf, maksudnya tabi'in dan juga sahabat. Itu jelas oleh para ulama. Nah, ini adalah tazkiyah bagi para sahabat. Quran jelaskan. Dan juga jaminan bagi yang mengikuti mereka. Dengan tiga jaminan. Pertama ridho, ridhonya Allah. Kedua surganya. Ketiga, ini menunjukkan ridho dan surga beda para jemaah. Ridhonya Allah ya ridho, sifatnya Allah. Ya, surga surga. Ya, bukan ridhonya Allah kemudian surga berupa surga, tidak. Ridhonya Allah, ridhonya Allah, sifatnya Allah. Surganya surganya Allah. Ya, kalau ridho sifat, kalau surga makhluk. Bukan demikian. Ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kemenangan. Sifat bukan makhluk, ya. Maka ini tiga, ya. Kemudian bagi yang tidak mengikuti mereka, mendapatkan ancaman. Ngikuti sahabat, ngikuti salaf bukan pilihan. Mengikuti salaf suatu keharusan. Kenapa? Karena ada ancamannya. Surat An-Nisa ayat 115, ya. Apa ancamannya, ikhwan? Ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya, ya, seandainya itu saja sudah cukup, ya. Barang siapa yang menentang rasul cukup untuk terjatuh kepada kebinasaan. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dibiarkan dia tersesat, ya, dan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini ancamannya. Oleh sebab itu, ketika kita belajar agama Islam ini, hukumnya wajib dengan catatan mempelajarinya sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Oleh karena itu, ya, tidaklah benar sebagian orang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Dengan contoh mengambil ilmu dari siapa saja, buktinya Abu Hurairah ngambil ilmu dari setan, yaitu ayat kursi, ya. Ingat bagaimana hadis itu. Ketika ada orang mencuri harta zakat, kebetulan Abu Hurairah dapat tugas untuk menjaga harta zakat. Orang itu minta maaf, menyampaikan udur, saya perlu dengan keluarga saya, jangan dilaporkan kepada Nabi. Malam kedua juga begitu, malam ketiga begitu. Akhirnya orang ini, tolong jangan laporkan kepada Nabi, saya berikan kepadamu rahasia agar kamu dijaga oleh Allah sampai pagi dan tidak digoda oleh setan. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi salah tidak? Baca Quran. Tapi ingat, apakah Abu Hurairah langsung mengamalkan itu? Maka jawabannya tidak. Tapi Abu Hurairah datang kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi. Ya, apa kata beliau? Sodakol khobith, benar, yang khobith itu benar. Nah, untuk hal ini dia setan, khobith setan. Berarti bukan dari setan, dari siapa? Dari Nabi, karena dibenarkan sama Nabi. Ya, ini jadikan alasan. Apakah setan bikin bid'ah? Ya, tidak, ini dibenarkan Nabi. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Sehingga apa? Bukan berarti boleh mengambil dari yang semaunya. Kenapa? Kita lihat perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Dinaka dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk fantur amman ta'khud. Khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Agamamu, agamamu. Hati-hati, karena itu darah dagingmu. Perhatikan dari siapa kamu mengambil. Ambil dari orang yang istiqamah akidahnya, manhajnya. Ya, yaitu apa? Mengikuti pemahaman salaf. Siapa salaf? Para sahabat. Apa jaminannya? At-Taubah 100. Apa ancamannya kalau tidak? An-Nisa 115. Nah, ini para jemaah. Maka itulah diperhatikan oleh para sahabat, diantaranya tadi Abdullah bin Umar, karena itu darah daging. Jadi Ibnu Umar memberikan permisalan agama kita itu seperti apa? Darah dan daging kita. Maksudnya, kita mau darah daging kita teracuni? Tidak mau. Jangan benar-benar minum racun dengan sengaja. Kita terinfeksi sedikit saja, itu bisa bengkak, bernanah. Apa akibatnya? Demam. Kalau mungkin infeksi racun bahaya, ya, infeksi apa? COVID-19 orang bilang, ya, yaitu virus corona, infeksi bahaya. Para jemaah, ya, bahaya. Ya. Oleh karena itu disebut oleh Muhammad bin Sirin ya, bahwa al-isnadu minad-din, isnad itu bagian dari agama ya, bagian dari agama ya. Fanduru amman ta'khudhu ya, fanduru amman ta'khudhu nadinakum, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian ya. Al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Muhammad bin Sirin, sanad bagian dari agama. Seandainya ya, tidak ada sanad, maka orang siapapun dia ingin bicara masalah agama dan apapun yang ingin dibicarakan. Akhirnya pernah Al-Isma'ili ya, beliau dapat hadis, hadis tentang keutamaan baca Quran. Diperiksa oleh beliau, oh fulan siko, dari mana lagi periksa, fulan siko. Sampai suatu saat ditunjukkan ke rumah seorang sufi, datanglah ke situ. Dari mana hadis ini? Apa kata dia? Saya melihat sekarang ini banyak orang yang sudah meninggalkan Quran, tidak mau baca Quran. Benar tidak? Alasan dia tidak mau baca Quran, betul. Lalu apa? Saya membuat hadis yang disebutkan kepada Rasulullah SAW. Nah ini persoalannya. Ya, lalu karena itu belajar agama Islam itu suatu kewajiban. Bagaimana? Berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya seperti apa? Dipahami oleh para sahabat, para jemaah rahmati Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya ya. Kemudian kata penulis, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah agar dibaca, difahami isinya dan diamalkan petunjuknya. Dibaca ya, Quran dibaca para jemaah ya, atau juga dibacakan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Atau ada membaca sendiri-sendiri. Ya, meskipun bentuknya jamak, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indahu, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, di masjid seperti sekarang kita ini ya, kemudian mereka membaca Quran, tidak bareng-bareng bacanya, meskipun bentuk jamak. Saya sendiri di sini baca masuk ke ayat ini, dan ayat hadis ini dipakai sebagai istidlal para ulama untuk apa? Untuk dalil orang yang sedang membahas ilmu. Bentuknya jamak, yatlun kitabullah, yatlun, mereka membaca kitabullah, yang baca satu orang, antum dengarin masuk membaca ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dipelajari isinya, dipahami para di antara mereka, maka akan turun ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Quran diturunkan oleh Allah agar kita baca ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, dari kitabullah, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ayo. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau begitu jangan kita malu belajar Quran. La yata'allamu ilman mustahin wa mustakbir. Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in, mengatakan apa katanya? Tidak bisa belajar ilmu orang yang malu dan orang yang mustakbir, yaitu yang sombong. Nah, maka kita belajar Quran. Antum, wah Ustaz, saya sudah usia saya begini, tapi belum, masih harus belajar Iqra. Jangan malu, gak ada masalah. Gak ada masalah para jamaah. Belajar Iqra, ya, masih belajar apa tahsin, gak ada masalah. Ayo, luangin waktu untuk sepekan sekali, ya, itu belajar, kemudian dibaca setiap kita ada waktu. Setiap saat kita baca, ya. Karena Quran dibaca dapat pahala. Barang siapa membaca satu huruf Quran dapat kebaikan, dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan alhamdulillah, dengan kesadaran itu, yang tadinya buta huruf Quran sekarang sudah melek Al-Quran. Kunci pertama, kecintaan kepada Quran. Kita baca, kita pelajari, kemudian dipahami isinya, dipahami isinya para jemaah, ya, karena memang Quran itu diamalkan, ya, tidak sekedar dibaca, dibaca dapat pahala, ya, kemudian dipahami isinya. Bagaimana konsepnya? Sering saya sampaikan seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melampauinya sampai kami paham dan kami mengamalkan isinya. Ya, paham. Paham itu penting para jemaah. Ya. Al-fahmu al-fikhu. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dipahamkan urusan agamanya. Kalau sudah sampai Allah Ta'ala memberikan mengendaki kebaikan, dipahamkan urusan agama, coba lihat para jemaah, kalau itu melekat pada kita, berarti apa? Kita diberi sehat, diberi waktu, luang untuk ngaji. Kemudian kalau sudah ada waktu ngaji, kan berarti urusan dunianya sudah tercover, kan begitu. Dan ingat, orang untuk ilmu, insyaallah rezekinya dimudahkan. Ada dua orang bersaudara, datang berabi satunya, dia nuntut ilmu, ya Rasul, aku yang mengcover, aku yang memberikan nafkah. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi Allah memberikan rezeki padamu dengan sebab kamu ngasih nafkah sama saudaramu yang menuntut ilmu. Antum kita sebagai ayah, ya, nitipkan anak kita di lembaga, di pesantren, jangan khawatir. La'allaka turzaku bihi. Ya, jangan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menuntut ilmu akan diberikan kebaikan-kebaikan, ya. Difahami isinya dan diamalkan petunjuknya. Nah, inilah para jemaah kelebihan umat Islam, ya. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa mereka? Ya. Yaitu alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang telah Allah beri nikmat pada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, para syuhada, orang-orang yang soleh. Nah, ini ghairil maghdub, bukan yang maghdub. Apa maghdub? Maghdub yang dimurkai. Siapa mereka? Kata Nabi, Yahudi. Kenapa? Ada ilmu, tidak ada amal. Waladhdallin, tersesat. Siapa? Nasoro. Ada amal, tidak ada ilmu. Kelebihan orang umat Islam apa? Ilmu dan amal. Ada tiga surat, At-Taubah, 33, Al-Fath ya 28 dan As-Saff ayat 9. Ya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Ya, dalam Al-Fath ya, "Wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Bil huda, petunjuk. Apa al huda? Buka tafsir apa? Al ilmu an-nafi. Al huda maknanya ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, apa maksudnya? Al amal as-shalih. Jadi ilmu dan amal beriring. Tapi muqayyad ilmunya ilmu bermanfaat, nafi. Karena ada ilmu yang enggak tidak nafi, kan gitu. Ya, amal muqayyad dengan amal soleh. Karena ada amal yang tidak soleh, ayo perbuatan bidah, ilmu tidak nafi, ya, nah, ini bermanfaat dan amal soleh. Untuk apa? Untuk unggul, menang di atas agama yang lain, meskipun orang muslim tidak suka. Kalau kita ingin memberi kontribusi, membela agama Islam, maka apa? Kita pelajari dengan benar dan kita amalkan, itu sudah kontribusi. In tansurullaha yansurkum wayutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Maka kelebihan dan keunggulan orang Islam ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi kita tidak perlu Allahu Akbar begini-begini, tapi tidak memperhatikan ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Ya, membela Islam bukan begitu para jamaah. Ya, membela Islam pelajari ilmu dengan baik, pahami dan amalkan. Ini, ya, dan amalkan. Itu kelebihan. Coba antum lihat 3 surat At-Taubah tadi ayat 33, Al-Fath ayat 28 dan As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan As-Saff, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ini para jemaah, ya. Jadi ayo kita pelajari dengan baik. Pelajari. Dan tadi pelajari dari siapa? Perhatikan dari siapa mengambil ilmunya. Ya, konsep apa manhajnya yang dipahami? Seperti pemahaman para salafus soleh tentang tauhid, ya, asma wa sifat, tentang tauhid uluhiyah rububiyah ada itu tadi, ya, tidak menyampaikan tentang tauhid uluhiyah yang penting la ilaha illallah. Dulu pernah, ya, kita ikuti satu kelompok jemaah tabligh itu, ya. Kemudian kata beliau, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara. Pedoman hidup abadi, ya, pedoman hidup kita. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan pernah sesat selamanya. Itu Quran dan Sunnah. Sunnah merupakan solusi dari perpecahan umat. Man ya'ish minkum fasayuhtilafan kathiro fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya? Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk. Hati-hati terhadap perkara yang baru, karena perkara baru adalah bid'ah yang bisa membuat umat pecah belah memang. Ya, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Tawfir riwayat wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar. Ya. Terpelihara Quran ini para jemaah, tidak akan mampu orang, berapa orang mencoba untuk memalsukan Quran, tidak akan mampu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Quran dan kami kewajiban kami yang menjaganya. Ya, jadi jangan khawatir. Makanya anak kecil hafal Quran, ya. Anak kecil hafal Quran para jemaah. Kalau kita orang tua belum bisa, sudah anak-anak kita bagaimana, ya? Bisa mereka berupaya untuk menghafalkan Quran, ya. Yang harus dipelajari dan diamalkan. Jadi dipahami, diamalkan. Ilmu sama amal itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu bicara tidak kamu kerjakan? Murka Allah atas apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu kerjakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatruna kitab afala taqilun. Kenapa kamu nyuruh orang berbuat baik sementara kamu merupakan dirimu? Ya. Ini para jemaah, maka ilmu dan amal ini merupakan kelebihan umat Islam. Mari kita sibuk diri kita masing-masing dan ilmu dan amal supaya barokah. Ya, saya pernah membaca di, ya, insya Allah tidak salah, di Jami'ul Ulumul Hikam. Kalau kamu mengamalkan ilmu yang kamu ketahui, Allah akan memberikan ilmu yang belum engkau ketahui. Ini. Kalau engkau mengamalkan ilmu sudah ketahui, Allah akan memberikan ilmu yang belum engkau ketahui. Nah, kalau Allah sudah memberikan ilmu yang belum kita ketahui, Allah memberikan kebaikan, man yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada hamba, dipahamkan kepadanya urusan agama. Kalau orang sudah diberikan kemudahan memahami urusan agama, berarti kan kurang lebih badannya sehat. Ya kan? Gitu. Waktunya ada. Kalau waktunya ada berarti kan keperluan lain juga tercover. Sehingga jangan merasa, wah nanti kalau saya ngaji, jualan saya enggak laris. Kalau saya ngaji nanti saya enggak bisa kerja dengan baik, enggak konsentrasi. Sebaliknya, ya, diberi hidayah, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul. Allah menyuruh, ayo belajar agama. Nabi mengatakan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sambut. Untuk apa? Lima yuhyikum. Untuk segala sesuatu yang memberikan kehidupan. Ya. Ingin hidup, belajar agama dengan baik. Ya, kehidupan hati. Kalau hatinya hidup, insya Allah fisiknya hidup. Ilmu mengajarkan kepada kita, sering saya sampaikan, supaya apa? Menjadi suatu tadabbur bagi kita. Itu apa? Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumi faka'annahu hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa diberikan aman di pagi hari bersama keluarganya, ulama mengatakan aman di jalannya, aman di rumahnya, badannya sehat. Ya, kalau antum tidak aman tidak mungkin datang ke sini. Badannya sehat, kalau sakit pasti ya pilek sedikit kita paling ya libur ada udur kan gitu ya. Dan makanan di hari itu ada, maka dia seperti punya dunia dan isinya. Ini para jemaah. Coba ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi barangkali manusiawi, ingat hadis ini. Mental kita akan terangkat, jiwa kita akan terjaga, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya. Diberikan kehidupan, hidup hatinya. Kalau tidak para jemaah, kalau tidak seperti itu, ya sekarang sudah masalah kerjaan, masalah buruh, masalah apa sudah ganti-ganti peraturan macam-macam, ya mungkin outsourcing atau apalah, ya kemudian kontrak kerjanya begini begitu, atau mungkin sudah mapan mau di PHK. Kalau kita tidak diiringi dengan iman dengan ilmu, bisa tidak, mungkin tidak dengar 3 bulan mau PHK sudah sakit duluan. Mungkin Ivan, mungkin periksa stroke ringan. Padahal dengar PHK itu dia dapat pesangon berapa? 500 juta. Tapi kena stroke ringan. 500 juta untuk seandainya dapat, bisa jadi kan ada pesangon 500 juta, ada tidak? Bisa lebih tidak? Bisa lebih, katakanlah 500 juta deh, bisa pakai bisnis, usaha. Tapi berhubung tidak ingat dengan hadis tadi, bahkan ingatnya adalah sudah seakan-akan sudah selesai semua, seakan-akan kiamat, apa yang terjadi? Kena stroke ringan. Ya, pas turun surat PHK, benar stroke beneran. Akhirnya masuk rumah sakit, duitnya habis dipakai untuk berobat, ujung-ujungnya juga mati. Ya itu gimana? Ya. Tapi dengan ilmu, insya Allah tidak demikian. Dan memang harus yakin, yakin. Coba bagaimana Abdul bin Mas'ud, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, setelah Isya beliau tarik sama Nabi tangannya, juru kamu tinggal di sini, kasih garis, kamu jangan lewat garis ini. Nanti akan ada orang hitam akan datang padamu, dia tidak akan mengganggumu. Kamu jangan bicara sama mereka, mereka tidak akan bicara sama kamu. Lalu apa para jemaah? Ditinggal sama Nabi. Betul datang orang hitam. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, datang orang hitam. Banyak berapa orang? Ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud ngikuti Nabi. Tidak bicara dan tidak melewati garis itu. Ngikuti seruan Nabi. Apa terjadi? Orang-orang tersebut tidak mengganggunya. Kenapa? Karena ngikuti seruan Nabi. Yaitu apa? Tidak keluar dari garis. Dan itu bukan garis sembarangan, itu adalah garis sunnah, khattus sunnah. Itu para jemaah, sederhana sekali, sederhana. Kemudian logikanya kok cuma garis. Nah sekarang antum praktekan, kita semua praktekan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumih kanau hizatlahu dunya bihadza firiha. Barang siapa ya diberi rasa aman pada pagi hari berserta keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu ada. Seperti punya dunia dan isinya para jemaah. Kita ini ilmu, kita aman. Ya. Sehingga tidak putus asa. Ketika dalam keadaan baik, ingat firman Allah, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, yaitu apa? Dengan pelit, bakhil, bedegut, ya, apalagi ya, pelit. Nah ini. Dan menyuruh kamu untuk berbuat keji, sementara Allah menjanjikan ampunan dan keutamaannya. Maka ini pertimbangan. Nah, ketika kita dalam keadaan lapang, ingat itu. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau orang punya harta, dia yang susah payah jaga hartanya. Tapi kalau orang punya ilmu, maka ilmu akan menjaga dia. Ketika kaya, lapang, diingatkan. Setan nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, itu bakhil. Ketika dalam keadaan sempit, ingat hadis tadi. Jadi ilmu. Sehingga apa? Terjaga kita. Itulah tepat apa yang Allah firmankan tadi. Benar, maha benar Allah dengan firman-Nya. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang beriman. Sambut seruan Allah dan Rasul-Nya ketika mengajak kalian itu apa? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Karena memang Al-Quran, As-Sunnah adalah As-Syari'ah, syariat, ya, syariatnya Allah Ta'ala. Apa makna As-Syari'ah? As-Syari'ah kalau antum lihat di kamus adalah manba'ul ma, sumber mata air. Nah sumber mata air simbol dari sumber kehidupan. Orang beli rumah pertama kali yang ditanya apa? Airnya gimana? Jadi syariat itu sumber mata air, sumber mata, sumber kehidupan. Mau hidup? Quran. Saya tenanglah, sudah apa? Asuransi ini, asuransi itu. Itu bukan. bunga, ya, bunga harum tapi bunga bangkai. Ya, ya, itu para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup, ayo pegang syariat ini. Oleh karena itu, pelajari Islam dan kita amalkan. Amalkan sekuat tenaga. Yang wajib tidak ada toleran, harus. Yang haram tidak ada, harus tinggalkan. Nah, yang sunnah, ayo sesekali sekitar kita dapat, kita amalkan. Para jemaah, jangan ditunda. Kalau kita tahu sekarang, habis ini kita lakukan. Karena belum tentu besok kita bisa melakukannya. Dan kalau orang mengamalkan ilmunya, kata saya ingat ya, insyaallah di Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, kalau engkau mengamalkan ilmu yang sudah kau pelajari, Allah akan memberikan ilmu yang belum engkau ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini para jemaah, ya. Seorang muslim tidak akan sesat selama mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Titik, ingat ini. Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Tadi satu ayat, dua ayat sudah cukup bagi kita sebagai apa? Surat At-Taubah 100, ya, dan An-Nisa 115. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan suatu keharusan, bukan pilihan, kita mengikuti manhajnya dalam memahami agama ini, yaitu para sahabat. Semoga bermanfaat. Selebihnya saya serahkan kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan bimbingan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita yang menyimak dan mempelajari kitab prinsip dasar Islam ini. Ya khotil Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan bisa langsung bertanya kepada ustaz di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Kalau misalnya umahat, dia bermanhaj salaf. Nah, dia datang ke rumah orang, lalu dia tidak menyukai orang tersebut karena suatu yang tidak dia pahami tentang hadis sholat isya di akhir malam jam 11 malam. Lalu dia membenci orang tersebut dan dia memboikotnya, tidak mau mengangkat teleponnya, tidak mau berhubungan lagi dengan dia, dan memutuskan untuk tidak mau bermuamalah dengan si ahwat tersebut karena dia merasa ahwat tersebut sesat. Pertanyaannya, apakah yang seperti itu boleh, Pak Ustaz? Iya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz, silakan Ustaz Fadl. Iya. Coba kepada antum akhi yang studio bisa diulang. Salah. Seorang ahwat di Jakarta Timur, bagaimana kita menyikapi seorang ahwat yang sudah mengaji memboikot temannya, di mana seorang temannya itu mengerjakan amalan yang dia belum paham, yaitu sholat isya di akhir malam, yaitu sekitar jam 11. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Silakan. Temannya sholat di akhir malam, kemudian diboikot. Karena belum tahu. Ya. Yang memboikot yang sholat atau yang tidak sholat? Yang diboikot. Oh ya, baik. Ya. Ya baik. Ya, jadi begini, pertama orang melakukan kesalahan itu ada banyak faktor. Karena tahu atau tidak tahu. Tentu berbeda orang melakukan kesalahan karena tahu atau tidak tahu. Ya. Dan orang yang melakukan kesalahan baik tahu maupun tidak tahu, tentu diberikan nasihat kepadanya. Ya, karena agama adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Ya, agama adalah nasihat. Ya. Dan memberikan nasihat ketika dia sendiri sampaikan kepadanya. Ya. Tapi orang mengakhirkan sholat malam kok diboikot? Ya. Karena mengakhiri sholat isya, ya, ketika Nabi mengakhiri sholat isya, beliau mengatakan, laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak berat bagi umatku ya waktu isya sekarang ini, karena waktu sahabat pada nunggu sampai tiduran di masjid, dan beliau keluar, ya, agak malam, agak larut, ya. Nah itu, jadi di antara sunnah mengakhirkan waktu sholat duhur dan sholat isya. Itu bersama dengan imam dan juga melihat kemaslahatan jamaah yang lain. Kalau sudah itu tersosialisasikan, ya. Nah, ini yang bertanya ibu-ibu, mungkin dia mengakhiri sholat isya, ya itu sunnah. Kemudian diboikot oleh yang tidak sholat, ya, yang tahu melihat seperti itu, ya itu salah. Masa orang melakukan sunnah diboikot? Ya, adapun kalau ada mengatakan bahwa afdhalus shalah fi awwali waqtiha, seutama-utamanya salat di awal waktu, ya itu betul, di awal waktu seutama, tapi bukan berarti tidak boleh, ya, karena salat itu termasuk istilah ulama usul fikih apa, al-wajib al-muwassa', ada al-wajib al-mudayyak, ada al-wajib al-muwassa'. Kewajiban yang waktunya luang, duhur jadi jam 12 sampai jam 3 misalkan. Orang sholat duhur jam 2, sah tidak? Ya sah. Memang waktunya, ya. Memang waktunya. Inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat sudah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Termasuk sholat isya. Mengakhirkan sholat isya juga boleh. Mengakhirkan sholat duhur juga boleh. Bahkan dikata lebih utama, ya. Demikian. Nah, kalau sampai orang itu boikot gara-gara itu, ini kenapa sih udah ngaji kok enggak tahu isyanya dimundurin misalkan. Kalau sudah di awal waktu, ini karena tidak paham saja. Saya yakin tidak paham. Kenapa? Ketika menyalahkan itu pakai dasar juga. Karena seutama-utama salat di awal waktu. Seutama-utama. Itu umum, untuk surat isya khusus. Justru utamanya adalah diakhirkan waktunya. Kalau seandainya tidak berat. Tapi kalau sudah ada jemaah di awal waktu, di akhirnya mundur sendiri juga enggak benar. Ya, kalau sudah jemaah, kalau perempuan memang sholat di rumah, ya boleh silahkan, enggak ada masalah. Ya, itu namanya kesalahpahaman. Ya, kalau sudah salah paham, mau apa lagi? Namanya salah paham, ya. Dan memang hukum asal manusia itu su'ul fahmi dan su'ul iroda. Salah paham, pemahamannya buruk dan niatnya jelek, ya. Maka kita berusaha untuk mengangkat kebodohan dan mengangkat kedoliman dengan belajar. Allahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya, mohon pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan Ustaz agar lebih mendalam pembahasan kita. Dan kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, selain Al-Quran dan hadis sebagai dalil, apakah ijma ulama juga dapat digunakan sebagai dalil? Apa landasannya ijma digunakan sebagai dalil? Syukran dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Ustaz. Iya. Ada sebagian orang yang salah paham. Dalil bukan Al-Quran dan hadis saja, ijma dan qiyas. Baik, kalau boleh saya jawab, bukan hanya ijma qiyas saja, ada juga yaitu saddud dari'ah, ada al-maslahah al-mursalah, ya ada qaulu sahabi, ya ada al-istishhab, ada syar'un lana, hal huwa syar'u man qablana, hal huwa syar'u lana, banyak. Tapi ulama membagi dua, ada namanya al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati, ada al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan. Apa al-muttafaq alaiha? Yaitu Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu yang disepakati. Kenapa kok kita sering nyebut Quran, sunnah, ala fahmi salafus saleh? Karena ijma' juga bagian dari Quran dan hadis, qiyas juga bagian dari hadis. Apa ijma' itu? Ijma' itu apa? Ittifaqu ya mujtahidi hadhihi al-ummah. Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da wafatin nabi ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para mujtahid umat ini ya setelah wafatnya Nabi terhadap hukum syar'i. Dan itu diambil dari apa? Dari Quran. Ya. Di antaranya apa? Itu surah An-Nisa ayat 115. Itu di antaranya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa menentang Rasul setelah jelas bagi yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Nah, ini jalan beriman lah ijma'nya para sahabat. Dibiarkan tersesat. Ini diantara dalilnya. Ya, diantaranya. Kemudian hadis, ya. Hadis Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dhalalatin. Ya. Maknanya benar meskipun ada sebagian mengkritisi tentang derajatnya, ya. Tidaklah umatku itu bersepakat di atas kesesatan sehingga ijma itu maksum. Ya. Empat kias ini termasuk dalil yang disepakati. Bukan berarti ketika kita tidak menyebut ijma dan kias kemudian tidak menggunakan ijma dan kias. Ya. Demikian. Ada lagi dalil yang lain tapi diperselisihkan. Perkataan sahabat qaulu sahabiyyin apakah hujah? Al-maslahah al-mursalah, al-istihsan, ya, saddud dara'i', ya, al-istishhab, syar'u man qablana, syariat sebelum kita apa syariat kita, itu yang ikhtilaf mukhtalaf, ya. Jadi kalau dakwah salaf mengatakan harus kembali Quran dan sunnah sebagaimana paham Rasul, berarti tidak menggunakan ijma. Ya. Tidak ada yang menyelisihi bahwa salat lima waktu ijma wajib, sepakat. Tidak ada misalnya jilbab itu ijma sepakat wajib. Ada yang mengatakan jilbab enggak wajib. Dari mana? Itu menjadi ijma. Katanya pakai ijma. Itu menjadi ijma. Itu. Musik ijma haram. Ijma. Katanya pakai ijma. Tapi main musik, dakwah pakai musik. Ijma. Itu. Kalau Ibnu Hazm mengatakan hadisnya dhaif terputus sanadnya mu'allak, ya, sementara Al-Baihaqi dan yang lain ya Ibnu Hajar Asqalani menyambung hadis tersebut mausul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Nah, ini para jemaah rahimatullah, Allah a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustaz. Kembali kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, saya dengan Ibu Sofa. Mau menanyakan apa keistimewaan di bulan Rajab dan larangannya. Itu saja Bu. Iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita berbicara keistimewaan bulan Rajab. Buka surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ya ada 12 bulan hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, jangan berbuat zalim di dalamnya. Nah, 4 bulan haram itu apa saja? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan haram itu adalah minha arba'atun hurum, yaitu apa? Thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab baina Jumadi wa Sya'ban. Ya, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab antara Jumadi dan Sya'ban. Nah, maka apa kelebihannya? Bulan Rajab adalah bulan haram. Apa? 2. Dosa dilakukan dilipat gandakan. Begitu pula sebaliknya, kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan. Adapun yang khusus-khusus ya seperti puasa Rajab, tidak, saya tidak pernah mendapat hadis tersebut. Yang kalau saya tidak dapat, berarti bukan berarti tidak ada. Ya, tapi tidak, para ulama mengatakan tidak ada yang khusus untuk bulan Rajab amal-amal tertentu. Ya, tapi itu bulan haram. Jadi fala tadlimu fihi anfusakum, jangan berbuat zalim di dalam Rajab. Ya. Dan bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa secara umum kebaikan dan keburukan itu diukur dengan 3. Tempat, waktu dan pelaku. Ya. Tempat seperti membunuh di sini dosa besar, tapi di tanah haram lebih besar dosanya. Ya. Begitu pula juga waktu. Di luar bulan Rajab dosa, di Rajab lebih besar dosanya. Itu keistimewaan bulan Rajab adalah bulan haram. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kembali kami berikan kesempatan untuk telepon yang terakhir. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo. Belum tersambung, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543 untuk Anda yang menghubungi nomor kami via telepon bertanya langsung para ustaz. Silakan. Halo. Halo. Ya, dengan ibu siapa nih, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ibu cukup fokus mendengarkan telepon saja, tidak perlu melihat langsung televisinya. Ibu cukup mendengarkan pembicaraan kita. Silakan. Telepon saja, tidak perlu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ibu. Iya. Iya. Ya, sebentar. Saya terputus. Kami akan bacakan saja dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum, dari Siska di Blora, Jawa Tengah yang bertanya. Ustadz mau bertanya, apakah mengirim doa Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati ada tuntunan atau hadisnya atau dalilnya yang sesuai dengan mazhab apa? Silahkan Ustaz. Iya. Untuk ibadah itu ya, hukum asalnya terlarang. Al-aslu fil ibadah al-ma'nu ila ma syuri'ah. Hukum asal ibadah dilarang itu yang disyariatkan. Ya, maka tidak ada dalil yang menyatakan menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada si mayit. Kalau yang ada doa ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu, mintakan kepada Allah tatsbit ya, yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, masih sebentar lagi ditanya. Atau doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu Allahumma ighsilhu minal khataya bil ma' wath-thalji wal barad Allahumma naqqihi kama yunqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi Allahumma adkhilhu al jannata wa'idhu min adabin fin nar wa adabin fil qabr. Bagaimana dengan umat muslim? Atau dia masuk kuburan baca assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa rasulullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa-doa. Tidak ada nabi membaca ila hadratil mustafa. Enggak pernah dicontohkan sama nabi. Sahabat juga enggak ada para jamaah. Ya. Sementara kalau baik pasti para sahabat mendahulukan khairon la sababuna ilaihi. Kalau baik pasti sahabat mendahului untuk melakukannya. Tidak ada. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sebaik-baik perkataan firman Allah, ya, sebaik-baik ini ya, sebenarnya ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik perkataan sabda Nabi, sebaik-baik petunjuk sabda Nabi. Maka kalau tidak ada ya dari nabi, ya kita tidak lakukan, ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya karena terbatasnya waktu pertemuan kita ini, sebelum kami akhiri, kami mohon ikhtitam dari Ustaz Fadl, Ustaz. Baiklah para jemaah sekalian yang ada di masjid, kemudian juga kepada Bapak Ibu pemirsa Roja TV, pendengar Roja dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa untuk mempelajari agama Islam, ya, dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang dipahami oleh para salafus soleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka itulah jaminan yang diberikan Allah atas kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kepada ikhwah semuanya di masjid studio, ya, semoga Allah taala memberikan petunjuk dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.